Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya ada para da'i-da'iyah, senang sekali pagi ini Tele Dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan Tele Dakwah ini adalah merupakan lomba berdakwah secara lisan melalui pesawat telepon. Anda bisa bergabung bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, kami informasikan bahwasannya jika sudah tersambung nanti passwordnya adalah Balighu Anni Walau Ayah. Dan saya ditemani oleh Ivi. Assalamualaikum Ivi. Waalaikumsalam Mas Keri. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah baik. Ya Mas Keri, pagi ini kita bertemu kembali di acara Tele Dakwah dengan tema hal-hal yang merusak iman. Dan pemirsa, seperti biasa di studio kami juga telah hadir dua orang dewan hakim yang akan menemani dan tentunya akan menilai para dai dan daiyah yang akan menyampaikan dakwahnya nanti. Di sini telah hadir Bapak Dr. Azami Samiun Jazuli dan Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Sehat Ustaz. Alhamdulillah taib. Alhamdulillah taib. Sehat semuanya, senang sekali. Iya. Dan pemirsa, selama satu jam ke depan kami akan menemani Anda hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi Anda nanti bisa bergabung bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan juga untuk lebih menambah semangat kita serta supaya nanti antara tema dengan konten tetap terkait, kami akan persilahkan terlebih dahulu kepada Ustadz Azami Samiun Jazuli untuk menyampaikan pembekalan untuk kita semuanya, termasuk Anda yang akan jadi peserta. Kepada Ustadz Azami, falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil qadir wassalatu wassalamu ala nabiyil basyiril nadhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir amma ba'd. Pejuang-pejuang dakwah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman, keimanan adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Bahkan lebih besar daripada anugerah kehidupan ini. Kenapa wahai saudaraku sekalian? Karena keimanan adalah awal sebuah kebaikan. Kebaikan seseorang dimulai dari keimanannya. Kebaikan sebuah keluarga, kebaikan masyarakat, bahkan kebaikan berbangsa dan bernegara dimulai dari keimanan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah, beliau memulai dari janibul iman, dari aspek keimanan. Selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, hampir semuanya fokusnya adalah tentang keimanan. Oleh karena itu, wahai saudaraku sekalian, anugerah Allah yang sangat besar ini jangan sampai kita rusak. Dan yang merusak keimanan itu ada yang merupakan perusak yang sangat membahayakan, yang menjadikan seseorang keluar daripada keimanan. Ya. Sehingga dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu syirik. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Juga sebagaimana ar-riddah, murtad, keluar daripada Islam, ini juga yang merusak keimanan. Tetapi wahai saudaraku sekalian, tidak semuanya yang merusak keimanan itu menjadikan orang keluar dari dairatul iman. Ada beberapa kemaksiatan, khususnya adalah dosa-dosa besar yang merusak keimanan. Di antaranya saudaraku sekalian, hafizakumullah, adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Ketika seseorang berbicara, kemudian berdusta, kemudian ketika ada seseorang berjanji kemudian tidak menepati janjinya, ketika orang diberikan amanat kemudian dia berbuat khianat, itu adalah perbuatan-perbuatan orang munafik dan itu yang merusak keimanan. Maka di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim, sekalipun dia berpuasa, sholat dan mengira dia adalah seorang muslim. Oleh karena itu saudara sekalian, keimanan kita, kita harus jaga dengan kejujuran, dengan menepati janji, dengan memikul amanat yang benar. amanat dalam kehidupan kita berumah tangga, amanat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena merusak amanat berarti merusak keimanan. Sampai-sampai dari segi lafal saja antara iman dan amanat bertemu, hamzah, mim, dan nun. Kemudian saudara sekalian, yang merusak keimanan dalam kehidupan bermasyarakat adalah ihtiqarul muslimin, menghina orang Islam. Orang Islam apapun organisasinya, apapun jamaahnya, apapun partainya, adalah saudara kita. Makanya ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar, ditutup dengan bi'sal-ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruknya nama setelah iman. Seolah-olah ya, fasik itu adalah keluar daripada keimanan. Saudara sekalian, hafizakumullah, marilah kita jaga keimanan kita untuk memperbaiki diri kita dan negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Azami Sami Unjazuli yang sudah memberikan pembekalan buat kita semua. Dan Fi, tadi di akhir kalimatnya ada masalah negeri ya, supaya amanah. Jadi kita juga ucapkan kepada bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia yang kemarin sudah melakukan pilpres dengan aman, damai dan lancar ya. Amin. Alhamdulillah. Tambah aja deh yang masuk, Fi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sofyan, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Bapak Sofyan, apa kabar? Iya, benar sekali. Alhamdulillah. Iya. Sudah tahu Bapak tema pada pagi hari ini, hal-hal yang merusak iman. Waktunya 3 menit, mohon diperhatikan countdown yang ada di layar kaca Anda. Silakan Bapak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah fillah, pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tema tausiah singkat kita kali ini adalah hal-hal yang mengusak tauhid atau iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama adalah kupur iman. Yang kedua adalah kupur nikmat. Ada tujuh hal sebenarnya hadir, tapi yang saya ingin memfokuskan adalah kupur iman dan kupur nikmat. Yang ini hal-hal yang sangat ujian yang menyangkut daripada ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, marilah kita jangan sampai merusak iman kita. Ya, oleh kalau iman kita rusak, amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun akan ditolakkan, akan sia-sia, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa, dari maksudnya kita mencontoh para nabi dan para anbiya dan para sahabat tabi'in yang berjuang menjaga dan mempertahankan tauhid, bahkan memberikan mengubah bangsa yang bangsa yang itu sangat pusat imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperbaiki, contoh yang paling gampang hari ini itu perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meningkatkan, mengenalkan Allah kepada masyarakat Arab Jahiliyah di tempo dulu, sehingga Islam bisa menjadi satu yuklah wala yuklah alai Islam yang sangat tinggi dan tiada tandingannya di bumi ini, dan Islam menjadi gemilang, dan Islam menjadi agama kita yang tertinggi sampai sekarang ini. Ya, kita mampu. Iya, Terima kasih kepada Bapak Sofyan dari Kalimantan Timur. Alhamdulillah waktunya tepat ya Mas Ferry, meskipun sepertinya agak beberapa detik terlewat sedikit. Ya, betul, dan ini tema kita menarik sekali loh Vi, tentang hal-hal yang merusak keimanan. Tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu dewan hakim kita, yakni Ustadz Azami Samiun Jazuli, bahwasanya ada masalah amanah, ada masalah hal-hal yang memang harus dipelihara dari keimanan. Ya. Hanya saja memang tema kita sekarang ini adalah hal-hal yang merusak keimanan. Jadi Anda para da'i-da'iyah harus betul-betul memperhatikan konten dari tema yang sudah kita sampaikan. Di samping itu juga masalah waktu, karena waktu Anda hanya 3 menit, maka Anda harus bisa memaksimalisasi dengan baik. Juga tentu saja biasanya pesawat teleponnya, Fi, ya? Iya, betul sekali. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Kami masih menunggu partisipasi Anda. Dan harus gunakan harusnya telepon rumah ya? Iya. Jangan handphone. Supaya suaranya lebih jernih ya, Mas, ya? Kadang itu berpengaruh terhadap kualitas suara Anda, sehingga kalau menggunakan handphone terkadang agak terputus-putus, itu juga mempengaruhi penilaian. Iya. Jangan khawatir, bagi Anda nanti yang menjadi penyampai terbaik, tentu saja juga akan mendapatkan hadiah sebagai tanda syukur dari kami. Oleh karena itu, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Anda bisa mendayal di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Bisa dicari-cari dulu juga dalil-dalilnya, terutama dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena keimanan itu adalah sesuatu yang memang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jangan lupa juga, bagi Anda nanti yang keluar sebagai penyampai terbaik, sertakan atau kirimkan pas foto Anda ke TVRI, karena nanti pada saat grand final foto Anda pun akan kami tayangkan di sana. Ya, silakan, mungkin masih bersiap-siap ya Fi ya, kita juga akan segera masuk saat subuh nanti. Betul sekali. Bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kami akan kembali. Iya, dan tentu saja kita masih menantikan saat-saat untuk memasuki waktu salat subuh ya. Barangkali yang di Indonesia Barat, terutama DKI Jakarta dan sekitarnya, Anda tentu sedang bersiap-siap juga. Kami juga nanti akan segera undur diri tentu saja. Dan yang di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Anda juga bisa bersiap dengan mempersiapkan materi Anda. Jangan kemana-mana, selepas salat subuh kami segera kembali. Iya, terima kasih ya Fi ya. Iya, terima kasih masih bersama kami tentunya di acara Tele Dakwah. Dan kami masih menanti partisipasi Anda di line telepon 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Namun manakala Anda telah tersambung bersama kami, jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu. Balighu anni walau aya, salah satu hadis Rasulullah yang sudah sangat populer, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah hal-hal yang merusak iman. Ya, Mas Ferry, bagaimana? Iya. Tentu saja semua sudah bersiap sebenarnya, ya. Hanya saja memang karena line teleponnya cukup padat jalurnya barangkali ya, sehingga Anda juga harus bersabar sebagaimana kami juga sabar menanti kesertaan Anda dalam lomba berdakwah secara lisan di melalui pesawat telepon ini di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Hal-hal yang merusak iman, tentu Anda bisa mencarinya dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau barangkali ada penjelasan-penjelasan dari para salafus soleh. Silahkan, supaya antara tema dengan konten senantiasa terkait. Dan iman ini menjadi mutiara yang sangat mahal bagi setiap insan, karena ia akan menjadi semacam guidance atau panduan kehidupan kita. Silahkan, Anda masih bersama kami di Tele Dakwah, dan tampaknya ada yang tersambung. Kami coba sapa. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya dulu. Iya, pas. Iya, dari siapa, di mana nih? Dari Fauzia. Di mana? Fauzia di mana? Tangerang Banten. Tangerang Banten. Silakan Fauzia, waktu Anda 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'abah. yang saya muliakan Pemir PRI dan jemaah muslimin. Tema kita pada pertemuan saat ini adalah hal-hal yang iman. Iman adalah amat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajiblah kita menjaga kebaikannya. Dan sampai iman tersebut rusak atau terlepas dari jiwa raga kita, banyak sekali hal-hal yang rusak keimanan kita. Bahkan sebaik-baik fatal, yaitu kejadian. Di antaranya adalah takut kasih diri dalam beribadah. Bagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hakka lil innam ala yusiru lai isyraka bihi wa yakdu ma sa'ala yuri majsa al-ayat. Sungguh Allah mengampun kasih diri dan mengampun selain nusyik siapa yang terjadi. Kedua, menjadi rusak iman kita apabila membenci sesuatu yang diatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 9. Alhamdulillah kasyukurillahi bismillahirrahmanirrahim. Zalik di anna sirau ma'akalallahu sa'akalallahu. Yang demikian itu adalah dan mereka berhenti kepada apa yang diberikan, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ketiga, membantu ditolong orang musyrik melawan firman Allah surat Al-Fatihah ayat 41. A'udzubillah syaitan kajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamayya tawallahu min fa'inu. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya itu termasuk orang mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, maka oleh katanya kita wajib jaga itu kita dengan sebaik-baik. Dan terlepas atau rusak yang nantinya akan menjadi kerugian bagi kita. Berbanyak-banyaklah menuntut ilmu agama agar kita tahu bagaimana caranya kita menjaga itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Fauziah dari Tangerang, Banten. Cukup bagus sebenarnya, lancar ya. Dan sayangnya suaranya agak terputus-putus ditangkap di audio kami, sehingga kami himbau kembali kepada para da'i-da'iyah. Bagi Anda yang bergabung bersama kami, mohon kiranya bisa menggunakan pesawat telepon statis alias bukan mobile phone, karena ini sangat berpengaruh terhadap kualitas suara Anda. Kami masih menantikan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478 dengan password yang harus Anda ucapkan jika sudah tergabung bersama kami adalah Balighu Anni Walau Ayah. Ini harus selantiasa diingat karena ini akan menjadi prasyarat utama bagi Anda untuk Anda bisa tergabung bersama kami di Teledakwah. Dan tentu saja penyampaian Anda akan tetap dinilai oleh dua orang Dewan Hakim yang Alhamdulillah sudah di tengah kita dan tadi sudah kita saksikan bersama. Bahkan Ustadz Azami sudah juga memberikan panduannya kepada kita semua. Silakan, kami masih menantikan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tamanya tersambung, Vi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dari mana dan di mana? Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya, passwordnya maaf, Bapak. Balighu Anni Walau Ayah. Alhamdulillah. Bapak sudah tahu tema kita pada pagi hari ini, hal-hal yang merusak iman. Bapak dapat mulai tele dakwahnya dimulai dari sekarang. Waktunya 3 menit. Mohon perhatikan countdown yang ada di layar kaca Anda. Silakan, Bapak. Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. kaum muslimin, pemirsa TVRI yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah keimanan. Keimanan inilah yang mengantarkan manusia mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh karena itulah kaum muslimin, maka hendaklah kita senantiasa menjaga keimanan kita ini agar dia tidak diganggu oleh hal-hal yang dapat merusaknya. Kaum muslimin, pemirsa TVRI yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak hal-hal yang dapat merusak keimanan kita, dan dalam waktu yang singkat ini kita hanya akan menyebutkannya sedikit di antaranya. Yang pertama adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh jika engkau berbuat syirik kepada Allah, maka hapuslah amal-amalmu dan engkau adalah orang yang merugi. Kemudian di antara perusak keimanan yang lain adalah mengolok-olok atau mencela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Demikianlah hal-hal yang dapat merusak keimanan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah darinya dan kita mendapatkan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumarno dari Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Utara. Sumatera berarti Tenggara. Oh, iya. Gak jelas tulisannya. Ya. Nampaknya sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Passwordnya Bapak? Baliu Ani Walau Ayah. Dari mana nih Bapak? Dari Pak Saril Tayyib, Jakarta. Iya Bapak. Tema kita pada pagi hari ini adalah hal-hal yang merusak iman. Waktunya 3 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TVRI kaum muslimin yang dirahmati Allah. Adapun tema kita dalam ceramah kita pada pagi hari ini adalah mengenai hal-hal yang merusak iman. Kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang akan merusak iman, itu adalah berawal daripada sifat-sifat yang mengotori jiwa kita, atau sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki, riya, sombong, takabur, serta pendusta. Dan masih banyak lagi sifat-sifat buruk yang lain. Semua itu adalah dinamakan kotoran hati. Maka dari itu, marilah kita, hendaklah kita jaga hal-hal semacam itu, jangan sampai bertumbuh kembang di dalam jiwa kita, karena semua itu akan merusak nilai-nilai keimanan kita, sehingga kita akan mengarah kepada kemusyrikan. Karena yang dimaksud iman di sini adalah artinya yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala tuntunan dan ajarannya yang telah disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita jaga kesucian hati kita dan kita pelihara jiwa kita dari sifat-sifat yang akan merusak keimanan kita. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berbunyi, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Yang artinya, sungguh beruntunglah orang yang mencucikan jiwanya dan sungguh rugilah orang yang mengotori hatinya. Maka dari itu karena hati yang suci dan jiwa bersih serta keimanan yang kokohlah yang akan membawa ketenangan dan ketenteraman di dalam jiwa kita hidup dalam menjalani hidup ini. Demikianlah penyampaian daripada kami. Kalau kiranya ada kesalahan ataupun kekeliruan, semuanya itu adalah atas kehilafan dan kesalahan kami. Namun kalau kiranya ada kata-kata kami yang baik dan benar, semuanya itu adalah atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahril Tayyib dari Jakarta. Cukup bagus ya, Vi ya? Ya, waktunya juga tepat sekali. Tapi memang kayaknya tinggal isinya nih. Nanti mungkin ya, lagi akan memberikan ulasannya ya, atau masukan-masukannya. Kita coba sapa kembali. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, passwordnya? Dari Mani Walau Saya. Iya, dari siapa, di mana nih? Dari Istirahatnya. Di? Dari Tangerang. Tangerang. Silakan Ibu, waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmati iman Islam. Telepon Anda terputus ya? Bisa dicoba kembali ya Bu Siti ya, nanti mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Dan di belakangnya silakan Anda juga bisa terus mencoba, mungkin line teleponnya jalurnya masih cukup padat sehingga juga harus bersabar karena memang pesertanya cukup banyak ya. Iya, dan kami ingatkan kembali untuk menggunakan fixed line supaya suaranya lebih jernih dan tidak terputus-putus ya Mas. Betul, kadang kalau menggunakan mobile phone itu suka agak stabil sehingga ini juga mempengaruhi kualitas suara Anda. Jelas dampaknya adalah mempengaruhi penilaian dari Dewan Hakim. Tampaknya ada yang tersambung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Pak? Berlibuhani walau'ai. Dari siapa, di mana? Dari Bapak Mulyana di Tangerang. Tangerang juga. Iya Pak Mulyana, waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa usalli wa usallim 'ala sayyidil anam wa alihi wa sahbihi masabihil umam wa ba'du. Para pemirsa setia TVRI dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita berjumpa kembali dalam tema hal-hal yang merusak iman. Saudara kaum muslimin, kalau kita amati secara sama, banyak sekali hal-hal yang dapat merusak keimanan kita, baik itu secara intik dalam hati atau secara lisan dan pekerjaan. Dan kalau kita bagi secara ringkas ada dua, pertama kerusakan iman secara permanen, dan inilah yang mengakibatkan seorang muslim akan keluar dari agamanya. Seperti musyrik kepada Allah, ragu akan kekafiran orang-orang musyrik, atau melakukan sihir, tenung, santet dan lainnya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Ia berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 22, ومن علم ممن ذكر بآيات ثم عرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Kedua, kerusakan iman tidak permanen. Dan ini mengakibatkan iman kita tidak sempurna. Contohnya banyak sekali, diantaranya berzina, mencuri, membunuh, berbohong, tidak amanah. Sebagaimana sabda Rasul, la imana liman la amanat lahu wa la zina liman adalahu. Rawahu Ibnu Hibban al-Anas. Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak bisa dipercaya, dan tidaklah dinamakan seorang beragama kalau tidak menepati janji. Dan kalau dan seperti ia tidak mencintai saudara muslim lainnya, itu pun merusak kesempurnaan iman kita. Sabda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari. Demikianlah kaum muslimin yang saya dapat sampaikan. Semoga. Ya, terima kasih kepada Bapak Mulyana dari Tangerang, Banten. Nampaknya waktunya sangat mepet sekali, ya. Padahal sepertinya masih ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Mulyana. Betul, makanya harus perhatikan betul. Ya, waktu yang 3 menit itu dimanfaatkan dengan baik tentunya. Dan kami masih menantikan partisipasi Anda di 574-3476 dan 021-574-3478. Nampaknya sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya. Malik Wani Walau Ayah. Iya, terima kasih. Dengan siapa di mana? Siti Robiah. Ya, Ibu Siti, silakan, waktunya 3 menit. Temanya hal-hal yang merusak iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi biniamatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi hudatil umam. Wa ba'du. Kaum muslimin dan pemirsa TPRI yang sama-sama. Maaf, itu di luar kesengajaan semua pihak ya tentu ya. Iya, betul sekali. Nanti bisa dicoba kembali. Iya, kami karena, nantikan Ibu. Karena memang betul, yang lain juga sangat ingin sekali untuk berkesempatan bergabung bersama dengan Tele Dakwah, tetapi terkadang memang line teleponnya cukup padat sehingga Anda juga harus bersabar. Ya. Silakan, kami masih menantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 021 5743478. Iya. Jangan lupa jika telah tersambung bersama kami untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu, Balighu Anni Walau Ayah. Iya, dan ini tentu sudah sangat familiar untuk kita semua. Kita masih nantikan kesertaan Anda. Tema kita adalah hal-hal yang merusak iman. Beberapa da'i atau da'iyah atau para du'at tadi yang sudah menyampaikan itu sudah cukup bagus. Dua orang Dewan Hakim juga sedang terus memberikan penilaiannya. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum berkesempatan bergabung, silahkan bisa bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Dalam kesempatan yang emas ini, tentu Anda bisa mendayal di line telepon 5743476 atau 021 5743478. Kesempatan yang seperti ini tentu kesempatan yang sangat langka, saat dimana setiap kita bisa menyampaikan pesan dalam hal yang baik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tampaknya ada yang sudah tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak atau Ibu, Anda sudah tersambung bersama kami. Ya, nampak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya mungkin jadinya agak panjang ya. Dari siapa di mana nih, Pak? Dari Bapak Khairul di Lumajang. Iya, Pak Khairul, Pak Sultian dulu. Balighu Anni Walau Ayah. Iya, bagus. Waktu Anda 3 menit, temanya adalah hal-hal yang merusak iman. Anda bisa mulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para dewan juri dan para pemirsa TVRI yang berbahagia, iman adalah suatu hal yang paling penting dan paling pokok untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan ada manfaatnya harta yang disedekahkan di jalan Allah dan juga anak yang soleh, kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang tenang dan yang selamat. Oleh karena itu, dalam tema kali ini sehubungan dengan hal-hal yang merusak iman, secara umum kalau kita ingin terhindar dari hal-hal yang merusak keimanan kita adalah kita harus menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang dimana paling pokok adalah syirik kepada Allah atau menyekutukan kepada Allah. Karena Allah sudah memperingatkan dalam satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa yang syirik kepada Allah atau menyekutukan kepada Allah, dan Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Oleh karena itu, paling pokok harus kita jauhi adalah jangan sampai kita menyekutukan kepada Allah. Kemudian juga ada hal-hal yang harus kita jauhi, di antaranya seperti berjudi, meminum minuman keras, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mengundi nasib, perjudian itu adalah sebagian dari amal atau perbuatan syaitan. Oleh karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang berbahagia, yang paling terpenting lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita bahwa Rasulullah dalam satu hadis yang mengatakan jadidu imanakum, kemudian para sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Qala aktsiru min dzikri la ilaha illallah. Wahai para umatku, perbaruilah iman kalian. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana cara kita memperbarui iman kita ya Rasulullah? Perbanyaklah dzikir la ilaha illallah. Para pemirsa dan para dewan juri yang berbahagia, mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan iman kita hingga kita kembali kepada-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul dari Lumajang, Jawa Timur ya. Bagus sekali ya. Dan tadi ternyata kalau kata Pak Khairul, iman ini menjadi bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan, kami masih nantikan Anda di line 0857-43476 atau 0215743478, dan terus ikuti dari awal sampai akhir tele dakwah, karena nanti biasanya di sesi-sesi akhir kami juga akan menginformasikan tema untuk pekan depan. Sehingga bagi Anda yang belum berkesempatan bergabung atau belum menjadi penyampai terbaik, insya Allah bisa ikutan di kesempatan berikutnya. Ya, betul sekali. Dan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini hingga pukul 5.30 nanti. Acara ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mengikutinya, baik para da'i, da'iyah, atau bahkan da'i cilik sekalipun. Ayo bergabung bersama kami. Dan nampaknya sudah ada yang masuk ya mas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, passwordnya Bapak? Khairul Amin Walafiat. Terima kasih. Dengan Bapak di Bapak siapa, dengan di mana Pak? Pak Sarmidi di Palembang. Oh, Palembang, jauh sekali. Baik Bapak, tema kita pada pagi hari ini adalah hal-hal yang merusak iman. Waktunya 3 menit, mohon dimanfaatkan sebaik mungkin ya Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ashadu la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama kita hidup ini akan menjadi suatu amal ibadah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hal-hal yang merusak iman manusia adalah karena kerakusan dan ketamakan manusia akibat mengikuti hawa nafsu. Jadi kerakusan, ketamakan bukan didasari karena iman, tetapi karena didasari oleh kehausan kita terhadap dunia ini. Oleh karena itu Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Lum terjadinya kerusakan di langit dan di bumi karena tingkah laku manusia. Manusia selalu menginginkan agar hidupnya selalu bergelimang dengan harta, wanita, beserta tahta yang semuanya itu bagaikan suatu fata morgana yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Namun kebanyakan manusia lupa akan hal yang seperti itu. Mereka lupa bahwasanya kehidupan 1000 tahun di dunia hanya 1 hari di akhirat. Oleh karena itu, saya mengajak para kita semua agar semua yang kita lakukan di dunia ini didasari dengan iman, didasari oleh Al-Quran, hadis, beserta sunnah yang lainnya. Yakinlah bahwasanya energi diri kita ini apabila didasari dengan Al-Quran dan hadis, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, terutama yang beriman, hiasilah diri, keluarga, masyarakat dengan salat dan baca Al-Quran yang merupakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan merupakan suatu nilai ibadah di sisi Allah dan akan kita pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, baik atau buruk. Allah sudah berfirman, "Man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Demikianlah firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarmidi dari Palembang, ada beberapa detik sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Betul. Dan itu sangat berharga sekali tentunya. Iya. Oleh karena itu tentu saja di belakangnya atau nanti yang lain, kami harapkan Anda bisa betul-betul memaksimalisasi waktu 3 menit ini. Jangan sampai terlewat, penyampaian kita belum selesai ternyata waktunya habis, atau sebaliknya waktu masih ada tersisa beberapa detik tapi kita sudah mengakhiri. Iya, betul sekali. Dan ini terbuka untuk siapa saja ya? Iya, seluruh usia. Betul sekali. Silakan, kami masih nantikan Anda. Masih ada beberapa saat cukup untuk menerima Anda peserta berikutnya di line telepon 5743476 atau 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Tema kita kali ini adalah hal-hal yang merusak iman. Ada harus perhatikan dengan baik dan insya Allah bahan-bahannya juga cukup mudah ya. Ada di Quran, ada di hadis. Dan juga harus bisa diambil apa namanya, misalkan dari al-hadis. Iya, intisarinya. Sumber-sumbernya yang lain bisa dari para salafus soleh ya, penjelasan-penjelasan mereka. Dan tentu saja ini akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi yang menerima pesan tetapi juga kita yang menyampaikannya juga insya Allah akan bertambah keimanan kita. Betul. Tampaknya ada yang tersambung, Vi? Ya. Kita coba amin. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Passwordnya? Passwordnya lupa lah. Baru lupa. Balilu Ani walau ayah. Iya, betul sekali, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Musli di Lampung. Iya, Bapak, apa kabar nih Lampung? Alhamdulillah. Iya, tema kita pada pagi hari ini adalah hal-hal yang merusak iman. Waktunya 3 menit, mohon dimanfaatkan sebaik mungkin ya, Bapak. Iya, iya. Silakan, Bapak, bisa dimulai dari sekarang. Ada hadis dari riwayat Imam Ad-Dailami, "Sittatun asyah intu khubitul amal." Ada 6 perkara yang menghancurkan amal ibadah dan juga merusak keimanan kita. Salah satunya adalah jeratan daripada syaitan. Yang pertama, al-istighlalu bi'uyubil khalqi. Jadi di situ diterangkan bahwasanya barang siapa yang mencari-cari kejelekan orang lain, setiap manusia mencari-cari kejelekan orang lain, padahal itu enggak ada, tapi diadakan, itu salah satu aspek atau dari segi orang yang menghancurkan iman diri sendiri. Yang kedua, kutu dunia. Yang ketiga, qaswatul qalbi. Dan yang keempat, tulul amal. Yang kelima, qilatul haya. Dan yang keenam, al-zalimu layantahi. Jadi dari 6 ini jelas-jelas bahwasanya iman manusia apabila sudah digerogoti dengan amal ibadah sendiri, yang jelas bahwasanya gitu Pak ya, maaf ya Bu ya, saya perlu sedikit Pak Ustaz. Dari pertama al-istighlalu bil khalqi, al-istighlalu bil 'ulil bil khalqi, selalu mencari-cari kejelekan orang lain, bahkan yang tadinya orang itu bagus, orang itu maju di dalam kehidupan dunia ini, baik itu dia di dalam materinya maupun di dalam kemerjitan kalau boleh dikatakan kepopuleran dunia, yang artinya dia ini dalam agama maju selalu dijelek-jelekan. Akhirnya manusia itu sendiri terusulir daripada maksud saya terusulir kehidupannya dari masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, hubungan dunia terlalu mencintai dunia. Orang yang terlalu mencintai dunia itu berarti sudah sangat terlalu sekali, kan hanya terlalu saja. Kalau hanya mencintai itu wajar saja, tapi kalau sudah terlalu, Masya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Yang kedua, yang ketiga maksud saya, yang ketiga tadi saya bilangkan bahwasanya qaswatul qulubi, qaswah, orang yang keras hatinya apabila diberi ingat sama orang lain, aspirasi orang lain, manusia itu sendiri tidak mau menerima. Bahasanya qaswah, saya yang tahu, saya yang ngerti, saya yang pandai. Allah hadisnya bilangnya begini, kalau enggak salah, la yadkhulul jannah man kana fi mithli hadzal khayr. Jadi tidak ada. Sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih kepada Bapak Musli dari Lampung. Mm-hmm. Iya. Dan tampaknya Pak Muslim ini adalah merupakan peserta terakhir dalam kesempatan tele dakwah kali ini. Iya. Oleh karena itu, para da'i-da'iyah, sebelum kita tahu siapakah penyampe terbaik dalam kesempatan kali ini, perlu kami informasikan bahwasanya untuk pekan depan, tema tele dakwah kita adalah janji Allah kepada orang beriman. Dan akan segera kita simak bersama analisa atau mungkin masukan-masukan juga dari Ustadz Lutfi kepada kita semua tentang penyampaian yang sudah disampaikan oleh para duat tadi. Kepada Ustadz Lutfi, faliyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Terima kasih, hari ini juga pesertanya rata-rata sudah bagus. Hanya saja ada beberapa catatan yang harus saya berikan. Yang pertama kepada Pak Sofyan ya. Pak Sofyan, intonasinya masih kurang Pak. Sekalipun Bapak setiap hari mengikuti, tapi intonasinya yang masih kurang. Itu diperbaiki Pak. Lantas kedua Bu Fauziah, suara teleponnya masih kurang bagus. Dan ada kutipan yang salah. Ketika mengutip hadis, mungkin beliau terlupa. Jangan menggunakan a'udzu dan bismillah. Mungkin salah tempat saja. Pak peserta ketiga Pak Sumarno baik, cuman waktunya belum tepat. Nah, lantas yang keempat Pak Thayyib, bacaan Qur'annya tolong diperbaiki. Peserta kelimanya Bu Siti, ini sayang ya teleponnya terputus. Sedangkan peserta keenam Pak Mul itu bagus ya, Pak Mul hadisnya Qur'annya juga bagus, ini juga bagus. Yang Pak Khairil ini juga sama-sama bagus, cuma sayangnya adalah hadis yang jadi du imanakum tidak disebutkan perawinya, harusnya disebutkan perawinya. Sedangkan Pak Sanmidi dari Palembang ini baru mukadimah, belum masuk ke inti permasalahan, ke pokok permasalahan. Dan yang terakhir Pak Muslih, ini diskusi dialog bukannya dakwah, harusnya kita berdakwah. Terakhir saya ingin mengasih tip ya, untuk mengutip hadis itu kita bisa beberapa model. Yang pertama kita bisa mengatakan bahwa dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan, yang kedua bisa dalam hadis yang diriwayatkan oleh, yang ketiga dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, dan yang terakhir Rasulullah SAW bersabda bla bla bla bla atau kada wa kada rawahu fulan. Ya, baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Jazakallah kepada Ustaz Lutfi yang sudah menyampaikan masukannya, sangat bermanfaat sekali. Dan Ivi akan segera menginformasikan siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Iya, di tangan kami sudah ada nama peserta terbaik pada pagi hari ini. Selamat kepada Bapak Hoirul dari Lumajang, Jawa Timur dengan hasil nilai 163. Ya, bagi peserta yang belum terpilih pada pagi hari ini, jangan khawatir, insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali di waktu yang sama. Ya, baik, dan kita sekali lagi kita ucapkan sudah habis waktunya barakallahu kepada Pak Khairul. Pekan depan jangan lupa temanya adalah janji Allah kepada orang beriman. Juga kepada penyampai terbaik, jangan lupa sampaikan pas foto Anda di ke alamat kami di TVRI, karena kelak akan ukuran postcard dan kelak akan ditayangkan pada saat acara Grand Final. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita, kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda bersama kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.